kasihmu yang selalu ku nantikan di tengah badai dalam kehidupan. Aku selalu bersyukur kepadamu, karena ku tahu semua itu kasihmu.